Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in ya. Ini masih membahas seputar jenazah, atau seputar mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada aidu. Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yuftan fi qabri. Barang siap, ini ada satu hadis ya, satu riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali ya di saat dia sakit ya, sakit yang menjadikannya mati. Jadi sakit ini sebab kematian. Ada orang yang meninggal. Dan meninggalnya itu dikarenakan sakit ya. Nah, bila dia di saat sakit itu membaca qul huwallahu ahad 100 kali, maka dia tidak akan mendapatkan fitnah di dalam kubur. Wa amina min dong totil kubri, dan dia aman dari terhempitnya di kuburan. Nanti kan ada apa ya, saat orang meninggal itu kan termasuk sisa kubur itu, kubur menjadi sempit ya. Jadi ada himpitan ya, himpitan kubur itu kiri sisi kiri kanan itu menjadi menyempit sampai remuk semua itu tulang-tulang. Jadi seorang yang membaca 100 kali qul huwallah di saat sakitnya, sakit yang menjemput kematiannya, dia akan aman dari himpitan ya, himpitan kubur. Kemudian wajah siroto ala akufil malaikah. Wah, ini enak sekali ya. Bisa melewati jembatan sirat ya, jembatan yang menghubungkan ya, menghubungkan antara mahsyar dan surga itu, yang tengah-tengahnya ada neraka. Dia melewati itu di atas sayap malaikat. Wah, ini enak sekali ini. Di atas sayap malaikat. Jadi mengendarai malaikat. Wa warada aidan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dan ada juga riwayat yang menceritakan bahwa seseorang yang membaca kalimat ini ya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku adalah tergolong orang-orang yang zalim. Membaca kalimat ini 40 marrah fi maradi famata fihi utiya ajra syahid wa in bari'a bari'a maghfurun lahu. Kalau kalimat ini dibaca 4 kali ya, kalau kalimat ini dibaca 40 kali di saat sakit, lalu dia mati, maka dia akan diberi pahala seperti pahala seorang yang meninggal dalam keadaan berjuang ya, dalam keadaan berperang mempertahankan agama Allah. Tapi kalau ternyata tidak mati, sudah membaca ini 40 kali malah tidak mati, maka dia akan sembuh dalam keadaan diampuni dosanya. Jadi baik mati maupun tidak itu tetap untung ya. Kalau hidup diberi pahala besar, kalau mati dosanya diampuni. Ini bisa diamalkan ini. Tapi ya kalau bisa ya jangan sakit malah ya. Wa farallahu lana wa adzana min adzabil qabri wa fitnatih. Ini doa musannif ya. Semoga Allah mengampuni kita dan semoga Allah menghindarkan kita dari siksa kubur dan fitnahnya. Alhamdulillah ini sudah masuk bab zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab zakati. Hiya lughatan at-tathiru wan nama. Zakat secara bahasa adalah bersih ya, membersihkan dan berkembang. Nama ini berkembang. Wa syar'an ismun lima yukhraju an malin aw badanin 'alal wajhil ati. Secara syariat zakat adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan dengan cara yang akan dijelaskan nanti. Ini pengertian zakat secara bahasa dan secara syariat. Wa furidat zakatul mali fi sanati tsaniyah minal hijrah ba'da shadaqatil fitri. Jadi zakat itu kan ada dua ya, ada zakat badan, namanya zakat fitri, ini zakat badan ya. Ada zakat harta, zakat untuk mensucikan badan, ada untuk mensucikan harta. Nah, zakat yang harta itu difardukan di tahun kedua hijriah setelah zakat fitri. Jadi kewajibannya tidak bersamaan, zakat fitri diwajibkan, kemudian setelah itu baru zakat harta. Zakat harta ya binatang, dagangan dan lain-lain itu. Wa wajibat fi zaman yati asnaf minal mal. Kewajiban zakat itu terkhusus untuk 8 jenis harta ya, 8 jenis harta. An-naqdaini, emas dan perak. Mana asalnya naqdain itu ya dua mata uang, dua alat tukar. Tapi yang dimaksud emas perak dalam bab zakat yang dimaksud emas perak. Wal an'ami, binatang ternak. Ini sapi, unta dan kambing. Wal kuti, makanan pokok. Ya, ini umum ini. Apapun itu yang penting menjadi makanan pokok wajib zakat. Wat tamri wal inab, kurma dan anggur ya. Ini biasanya diistilahkan dengan samar ya, buah-buahan. Zakat buah-buahan itu tidak semua buah ya, hanya dua ini. Li saman yati asnafin minan nas. Jadi jumlah antara harta yang harus dizakati dan penerimanya itu sama. Yang harta yang harus dizakati jumlahnya 8, yang menerima juga 8. Harta itu diberikan kepada 8 golongan manusia. 8 golongan manusia ini juga kadang kalau dibaca sekilas ya tidak nemu ya, ternyata 8 itu sama jumlahnya. Wa yukfaru jahidu wujubiha. Seorang yang mengingkari kewajiban zakat itu dia menjadi kafir. Wayak furu ya, wayak biasanya ini mabud, apa tidak mabni majhul, biasanya mabni ma'mul, mabni apa mabni fa'il. Wayak furu jahidu wujubiha. Jadi orang yang mengingkari kewajiban zakat itu dia kafir. Wayuqatalu al-mumtani'u an adaiha. Dan orang yang tidak mau membayar zakat itu dia diperangi oleh pemerintah ya. Pemerintah itu punya kewajiban memaksa orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kalau tidak mau dipaksa ya diperangi, ya perang, sesama muslim perang. Tapi memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Fatu khadu minhu wa illam yuqatil qahran. Jadi diperangi dan zakatnya diambil. Jadi perang memeranginya tujuannya tidak untuk membunuh mereka, tapi untuk mengambil hartanya. Walaupun perangnya itu ya tidak perang yang apa yang kita harus membunuh itu. Tidak sama dengan perang dengan orang kafir. Tajibu ala kulli muslimin walau ghairu mukallafin. Jadi zakat diharuskan kepada setiap orang muslim walaupun dia tidak mukallaf. Fa'alal wali ikhrajuha min malihi. Jadi bagi anak kecil ya, anak kecil yang bukan hanya anak kecil, mukallaf ini kan isinya apa? Isinya baligh dan berakal ya. Jadi anak kecil atau orang gila, kalau dia hartanya banyak ya walinya harus mengeluarkan zakat. Jadi tidak ada ukuran mukallaf dalam zakat, dalam kewajiban zakat. Yang penting hartanya ada mencukupi nisab haul ya. Wajib zakat. Wa kharaja bil muslimi al kafirul asli fala yalzamuhu ikhrajuha walau ba'dal islam. Nah, tapi yang diharuskan zakat itu terkhusus orang Islam saja ya. Terkhusus orang Islam saja. Jadi orang Islam ini mengecualikan kafir asli. Kafir asli itu maksudnya kafir yang belum pernah masuk Islam. Kalau sudah pernah masuk Islam namanya ya murtad. Jadi zakat tidak harus dikeluarkan bagi kafir asli walau setelah dia masuk Islam. Jadi tidak, selama dia masih kafir itu tidak punya tanggungan zakat ya. Ini jangan dibayangkan kok enak kafir tidak bayar zakat. Ya, ancamannya lebih berat daripada zakat kafir itu. Neraka selamanya. Qurrin muayyanin. Ya, ini kelanjutan tadi ya. Orang Islam yang harus membayar zakat adalah merdeka dan tertentu, ya, tertentu. Fala tajibu ala raqiq li'adami milkihi. Karena pembayar zakat harus merdeka, maka zakat tidak diharuskan kepada budak ya. Karena budak tidak bisa memiliki harta. Budak itu kalau punya harta itu otomatis jadi milik sayidnya. Wakadal mukatabu lidu'afi milkihi. Begitu pula mukatab. Budak mukatab ini budak yang agak istimewa ya. Dia budak tapi bisa memiliki harta. Mengapa bisa memiliki harta? Ya karena harta itu digunakan untuk membayar cicilannya supaya merdeka. Jadi walaupun mukatab bisa menerima zakat, bisa memiliki harta, tapi tidak wajib membayar zakat karena kepemilikannya itu lemah ya. Kepemilikannya itu lemah. Dikatakan lemah ya karena tidak bisa dikeluarkan dengan cuma-cuma, karena itu untuk jatah apa membayar cicilan ke sayyid. Wala talzamu sayyidahu li'annahu ghairu malik. Ya. Dan harta yang dimiliki oleh mukatab tidak harus dibayarkan oleh sayyid zakatnya ya, karena sayyid itu tidak ikut memiliki zakat. Fidhabin, ini saya teruskan di video setelahnya ya. Jangan lupa tonton juga channel saya yang lain, ada tiga yang lainnya. Ayo belajar kitab, ngaji kitab klasik, dan apa pendekar fikih channel itu, coba dicari nanti di ada tiga channel itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.